itu adalah jalan pintas untuk menuju kekufuran. Karena itu adalah merupakan sifat-sifat tercela dari orang munafik. Itu kalau ada salah satunya. Bagaimana kalau lengkap, ada empat sifat dalam diri seseorang yang semuanya adalah sifat orang munafik? Waliyahubillah. Kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-8. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqallahu man khalaqallaha fa'idha balagahu falyasta'idh billahi walyantahi wa fi lafzin falyakul amantu billahi wa rasulihi muttafaqun alaih wa fi lafzin la yazalun nas la yazalun nasu yatasa'aluna hatta yaquluna man khalaqallaha. Hadis yang ke-8, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan beliau menyebutkan keduanya sebagai perincian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asyaitanu ahadakum, akan datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu, maka dia akan mengatakan, man khalaqa kadza, siapa yang telah menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang sudah menciptakan itu? Hatta yaqula man khalaqallaha, sampai akhirnya dia pun bergumam mengatakan, siapa yang telah menciptakan Allah? Fa'idha balagahu, Rasul bersabda berikutnya, apabila sampai kepadanya hal tersebut, falyasta'idh billahi walyantahi, maka berhentilah dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafzin, dan dalam lafaz yang lain, yaitu dalam riwayat Imam Muslim, falyakul amantu billahi wa rasulih, perintah di Rasul itu berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berhenti kemudian berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin, dan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim, la yazalun nasu yatasa'aluna hatta yaquluna man khalaqallaha. Akan ada saatnya manusia, mereka yatasa'alun, terus mempertanyakan sehingga mereka mengatakan siapa yang telah menciptakan Allah. Ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di kalangan thullabul ilm, bagi orang-orang yang mempelajari agama Islam ini. Hadis ini hadis yang cukup terkenal. Hadis ini merupakan penjelasan tentang langkah-langkah dari bentuk menangkal was-was dari syaitan. Bentuk obat atau terapi dari was-was syaitan. Kita baca apa yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, ihtawa hadzal hadis ala annahu la budda an yulqiya syaitan. Menyatakan bahwa pasti akan datang saatnya syaitan untuk membersihkan di dalam hati manusia atau memberikan was-was, pertanyaan-pertanyaan ke dalam hati manusia, al-ba'atila, perkara yang batil ini. Imma waswasatun mahdhah, bisa saja bentuknya hanya sekedar bersitan-bersitan saja. Au ala lisani syayatinil insi wa mulahadatihim. Atau terjadi was-was ini dari omongannya syaitan dalam bentuk manusia. Wa mulahadatihim, dan juga orang yang berpemahaman ateis dari manusia tersebut. Ya, ada orang ateis ngobrol. Bisa saja. Ya, jadi ini dua kemungkinan. Kemungkinan syaitan memberikan was-was langsung kepada orang tersebut, atau ada orang ateis yang ngajak ngobrol dalam masalah ini, mempertanyakan kepada dia. Waqad waqa'a kama ukhbira, dan sungguh ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amrayn waqa'a, karena dua perkara ini memang sudah terjadi. Apakah dari syaitan atau dari obrolan orang ateis mempertanyakan masalah ini. Nah, la yazalu syaitanu yadfa'u ila qulubin man laysat lahum basiratun, man laysat lahu basiratu hadza su'al al-batila. Syaitan akan terus berusaha menjejalkan kepada hati orang yang tidak memiliki ilmu tentang pertanyaan ini. Pertanyaan yang batil tentunya. Ya, syaitan akan terus berusaha menjejalkan pertanyaan ini kepada orang yang tidak punya ilmu Wala yazalu ahlul ilhad yaqulun hadhihi syubha, yaquluna hadhihi syubhata allati hiya abtalus syubhi. Dan orang-orang ateis yang berkeyakinan ateis, tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Rabb, tidak meyakini Rabb, tidak memiliki keyakinan adanya pencipta, mereka terus akan mempertanyakan syubhat ini. Allati hiya abtalu syubhi, yang ini tentunya merupakan sebatil-batilnya syubhat. Wa yatakallamuna 'alal 'ilali, mereka ahlu al-ilhad ateis sering menggembor-gemborkan al-ilal, tentang asal usul sesuatu. Bumi sekian ribu tahun yang lalu, sekian juta tahun yang lalu, seperti ini seperti itu, ya terus saja sering membicarakan seperti itu. Wa an mawadil alami bikalamin sakhifin ma'rufin, mereka sering juga membicarakan unsur atau material sesuatu di bumi ini, material sesuatu dari alam ini, meteor terdiri dari ini dan itu, ini barang yang ada di planet ini dan itu, dan semisalnya, membahas masalah-masalah seperti itu. Ya, ujungnya apa? Ujungnya seperti ini, mempertanyakan, lah siapa yang menciptakan sang pencipta. Nah, bikalamin sakhifin ma'ruf, dengan ucapan-ucapan yang itu di luar kewajaran, dan ini sungguh sangat ma'ruf sekali. Ya, ucapannya di luar apa? Kewajaran. Nah, asal usul ini adalah itu, kenapa bisa seperti ini, ya, ininya rontok, bulunya rontok, dan macam-macam. Ya, nah, akhirnya muncul jenis baru karena rontok, ya misalkan macam-macam, ya asal usul sesuatu dibahas, dipelajari material sesuatu, ya. Nah, waqad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dan sungguh Nabi SAW telah memberikan petunjuk fi hadzal haditsil azim, pada hadis yang agung ini, ila daf'i hadhihi sual, untuk menyangkal pertanyaan yang semisal ini, bi umurin talata, dengan tiga perkara. Bil intiha, pertama yaitu dengan intiha, nah, dengan berhenti memikirkannya, berhenti membicarakannya. Dalam hadis, fal yasta'idz billah wal yantahi. Ya. Isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhenti. Nah, tentunya berhenti dulu kan? Nah, orang sadar terlebih dahulu, berhenti, kemudian berlindung kepada Allah. Nah, bukan berlindung kepada Allah dan terus membahasnya. Ya. Tapi berhenti dulu, kemudian berlindung kepada Allah tentunya. Makanya Syekh mengatakan bil intiha, ini yang pertamanya, intiha. Ya. Wa ta'awudzi minasy syaithan, dan berlindung diri dari syaitan. Wabil iman, kemudian dengan keimanan. Rasul memberikan petunjuk untuk ya, menyangkal ini semuanya. Kemudian Syekh rahimahullah membahas satu persatu dari mulai intiha. Ammal intiha, adapun intiha, menyetop pembicaraan, menyetop pemikiran, mengakhiri obrolan. Wa huwal amrul awwal, ini adalah merupakan hal pertama kali yang perlu dilakukan. Qala rahimahullah, fa innallaha ta'ala ja'ala lil afkari wal 'uquli haddan tantahi ilaihi. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan batasan tertentu ya, untuk akal dan untuk pikiran. Allah telah membatasi pikiran dan akal manusia. Wala yatajawazuhu dan tidak akan bisa melampauinya. Ya. Sudah lewat ayat dan juga hadis yang membatasi akal kita. Ruh Allah Subhanahu wa taala batasi. Ya. Perkara kematian Allah Subhanahu wa taala batasi. Ya. Akal dan ilmu manusia tidak akan sampai ke situ. Nah, wa yastahilu law hawalat mujawazatuhu an tastati'a, dan perkara yang mustahil seandainya terus berusaha untuk melampauinya, mustahil akan bisa walaupun berusaha untuk mengetahuinya. Perkara yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, li'annahu muhalun, dan karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sesuatu yang mustahil dilakukan oleh makhluk. Sesuatu yang mustahil, tidak akan terjadi. Wa muhawalatul muhal minal batil wassafhi. Maka seandainya berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil, ini adalah termasuk kebatilan dan termasuk kebodohan seseorang. Ya. Sudah tahu takdir itu yang menentukan Allah datang ke dukun. Ya. Ini sesuatu yang batil tentunya. Ya. Dan merupakan bentuk safih, ketololan seseorang, tolol. Ya. Sudah tahu Allah yang mengetahui, dia nanya ke makhluk. Ya. Dengan garis tangan, ya. Dengan naik ke rumahnya, lihat kanan, lihat kiri, kemudian berkata menentukan sesuatu yang akan datang. Nah. Atau dengan seperti ini. Ya, dalam hadis baik, terus memikirkan siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jal. Ini sesuatu yang batil dan merupakan safihnya seseorang. Ya, merupakan ketololannya seseorang. Baik. Wa min amhalil muhal at-tasalsulu fi mu'athirain wal fa'ilain. Dan termasuk sesuatu yang tidak akan mungkin adalah adanya keterkaitan makhluk dengan khaliq. Ya, mu'asirain wal fa'ilain. Yang dicipta dan yang mencipta. Mustahil. Ya. Ada keterkaitan timbal balik antara yang mencipta dan pencipta. Ya kan? Sesuatu yang mustahil itu. Nah. Fa innal makhluqat laha ibtida'. Karena makhluqati, makhluk semuanya itu ya, laha ibtida'un, itu memiliki awal mulanya. Walahantihaun, dan juga memiliki akhirnya. Waqad tatasalsalu fi kathirin min umuriha hatta tantahi ilallahi alladhi awjadaha wa awjada ma fiha minas sifati wal mawadi wal anasir. Dan sungguh ya, terus berurutan dalam masalah ini sehingga berakhir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mengaturnya, apakah itu berupa sifat ya, atau berupa materi, atau berupa unsur sesuatu, ya kan? Nah, kalau kita bicarakan sesuatu, nah, apakah itu sifat dan juga ya, unsur dari yang kita bicarakan itu, maka ujungnya ya, adalah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, dan sesungguhnya kepada Rabblah semuanya itu akan berakhir. Ya, tempat kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Wa idza wasalat al-uqul ila Allah ta'ala waqafat wa intahat. Dan apabila akal ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terhenti ya. Dan ya, tidak akan bisa meneruskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ujungnya. Fa innahul awwalu alladzi laisa qablahu syai. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhiru, dan juga Allah Ta'ala al-akhir. Laisa ba'dahu syai'un, tidak ada sesuatu setelahnya. Fa awwaliyatuhu ta'ala la mubtada'a laha mahma faradat al-azman wal ahwal. Mahma fadaratil azmanu wal ahwalu. Maka awwaliyah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang pertama dan yang terakhir. Awaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaannya, walaupun membutuhkan waktu dan membutuhkan status, tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berlaku. Ya, walaupun segala sesuatu itu punya status, ya enggak? Ya. Dan berkenaan dengan waktu penciptaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ketentuan itu. Wa huwallazi aujadal azmana wal ahwal, bahkan Allah yang telah menciptakan waktu dan yang telah menciptakan status. Ya. Dia anak, dia bapak. Ya. Made in ini, made in itu, iya kan? Nah. Allah yang telah menciptakan status. Ya. Made in ya negara ini, made in negara itu. Ya. Maka ya. Tentunya itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan waktu dan yang telah menciptakan status. Wal 'uqul juga yang telah menciptakan akal allati hiya ba'du qawiyul insan. Yang itu adalah merupakan bagian dari kekuatan manusia, ya enggak? Iya. Nah, Allah yang telah menciptakan akal. Ya. Fakaifa yuhawilul aqlu an yatathabbatha fi iradi hadhihi su'alil batil. Maka mau bagaimana bisa berusaha ya, akal terus berusaha untuk tetap membahas ya, soal yang batil ini, pertanyaan-pertanyaan yang batil ini. Mau bagaimana bisa meneruskan, ya nak? Ya, akalnya saja Allah yang mencipta. Fal fardu alaihi al muhtammu fi hadhil hal. Maka yang wajib bagi orang yang memiliki kondisi seperti ini adalah mengakhiri ya, perkara ini al-waqaf al-wukufu, yaitu dengan berhenti wal-intiha dan dengan mengakhirinya ya, sudah berhenti kalau sudah sampai ke situ ya, ngelamun sampai ke situ lah, siapa yang menciptakan Allah, berhenti ya, karena akal terputus sampai situ ya, jangan dilanjutkan. Nah ya, baik, ini obat yang pertama ya, yaitu dengan berhenti. Yang kedua dari hadis yang sudah kita tadi baca, al-amru tsani at-ta'awudzu billahi minasyaiton, adalah at-ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaiton. Fa inna hadza min wasawisihi, karena ini adalah merupakan waswas dari syaitan. Wa ilqaihi fil qulub, dan merupakan lemparan-lemparan dari syaitan ke dalam hati. Liyushakkikan nasu fil imani bi rabbihi, supaya manusia memiliki keraguan dalam keimanan kepada Rabb-nya. Fa'alal abdi idza wajada dzalika an yasta'idza billahi minhu. Maka wajib bagi seorang hamba apabila mendapatkan hal seperti ini ya, mendapatkan hal yang sudah disebutkan tadi, mempertanyakan sampai-sampai mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah ya. Setelah berhenti hendaknya dia yasta'idza billah minhu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Faman ta'awwadza billahi bisidqin wa quwwatin a'adzahu Allahu wa tarada anhu syaitana. Barang siapa dengan jujur dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kuat dia berlindung ya, sekuat mungkin dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, a'adzahullah, Allah akan berikan perlindungan. Dan Allah akan usir darinya para syaitan. Wadmahallat wasawisuhu albatilatu, dan akan melemah juga, akan pergi ya, was-was yang batil tersebut. Nah, ini langkah keberapa? Langkah kedua. Nah, langkah kedua. Baik. Dan ini sesuatu yang ya, tidak mustahil terjadi kepada kita semuanya. Ya. Mau tidur, ya. Selimut, selimut ini yang bikin umi anak. Ya. Lah umi siapa yang melahirkan? Ya. Nenek. Ya. Lah yang menciptakan nenek siapa? Terus saja. Ya. Sesuatu yang sangat memungkinkan bagi kita semuanya untuk terbersit, ya, atau ya, terlemparkan oleh syaitan was-was yang seperti ini, ya. Kemudian al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang harus dilakukan ketika terjadi hal demikian, an yadfa'ahu bima yubaduhu minal imani billahi wa rasulihi. Yang ketiga, hendaknya dia mengalihkan pada sesuatu yang berlawanan dari itu semuanya. Apa? Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada para rasulnya. Fa innallaha wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwalu allazi laisa qablahu syai'un. Karena Allah dan rasulnya lah yang telah mengabarkan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal, yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa annahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyati, dan sudah menyebutkan Allah dan rasulnya bahwa dialah Allah ta'ala yang bersendiri dalam keesaan. Wa bil khalqi wal ijad lil mawjudat as-sabiqati wal lahiqah, dan dialah yang bersendiri dalam mencipta dan mengatur segala sesuatu yang ada, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Fabihada, kata Syekh rahimahullah, maka dengan iman yang sahih ini, wabihada fahadhal imanus sahihus sadiqu al-yaqini yadfa'u jami'a ma yudaduhu minasyubahi wal munafiyatin wal munafiyati lahu. Maka keimanan yang jujur ini, yang diyakini, akan menangkal seluruh perkara yang berlawanan dengan iman, baik berupa syubhat yang akan menghilangkan keimanan tersebut. Fa innal haqqa yadfa'ul batila, karena yang namanya hak itu akan menolak kebatilan. Ya. Wasyukuka la ta'arada al-yaqina, dan yang namanya keraguan itu tidak akan mengalahkan keyakinan. Oleh karena itu, ya, kita perlu memiliki keimanan tentang Allah Azza wa Jal. Qala rahimahullah, fa bihadhihi al-umur ats-tsalatsah, maka dengan tiga perkara ini allati dzakarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh nabi, ya, tubtilu hadhihi syubhati allati la tazalu ala al-sunnatil mulahidah, telah membatalkan, ya, syubhat yang terus digembor-gemborkan oleh lisan-lisan para ateis. Yaqulunaha bi'ibaratin mutanawwi'ah, mereka mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan yang sangat beragam. Ya, apakah membicarakan unsur terlebih dahulu, membicarakan asal-usul manusia dulu, membicarakan asal-usul danau, membicarakan asal-usul air, ya, terdiri dari CO ini, ya, dan itu, maka menjadi air. Di langit sana ada CO ini, ya, maka sebenarnya, dan seterusnya. Ya. Taib. Fal amru bil intiha alladhi yubtilu at-tasalsul al-batil. Maka dengan berhenti itu akan, ya, membatilkan, ya, terus membicarakan perkara yang batil itu, ya, akan menghentikan, ya, terus membicarakan yang batil tersebut. Ini obat pertamanya. Wa bita'awudhi minasyaitan alladhi huwa mulki lihadhi syubuhati, dan dengan ta'awud dari syaitan, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan, ya, itu yang akan menghilangkan syubhat ini. Wabil iman as-sahih, yang ketiga, dengan keimanan yang sahih, keimanan yang benar, ya, alladhi yadfa'u kullama yudaduhu minal batil, itu akan menolak, ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, ya, dalam bentuk kebatilan tersebut. Walhamdulillah, ya, dan kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fabil intiha qat usyar mubasyaratan, maka rinci, ringkasnya, dengan berhenti itu akan memutus kejelekan secara langsung. Wabil isti'adah, dan juga dengan isti'adah, ya, berta'awud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qat ussababi ada'i ila syar, akan memutus sebab yang akan menghantarkan kepada kejelekan. Wabil iman, dan dengan keimanan, al-ilja wal-i'tisam bil-i'tiqad as-sahihi al-yaqini alladhi yadfa'u kulla mu'aridin, dan dengan keimanan artinya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mempertahankan keyakinan yang benar, ya, yang diyakini akan menghilangkan perkara yang berlawanan dengan itu. Wa hadhil umur ats-tsalatsah, kata beliau terakhir, fakrah yang terakhir, maka dengan tiga perkara ini, hiya jami'ul asbabid dafi'ati likulli syubhatin ta'aradul iman. Dengan tiga perkara ini, ketika itu, ya, kita lakukan semuanya, akan, ya, menghilangkan segala syubhat, ya, yang bertentangan dengan keimanan. Fayan bagi al-inayata, maka seharusnya kita, apa, memperhatikan hal ini, ya, fi kulli ma'arada lil iman, nah, segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, ya, kita perlu mempelajari segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, nah, apapun bentuknya, ya, menonton, ya, mendukung, menyebarkan, ya, atau memberi fasilitas, nah, terhadap sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, seharusnya kita memperhatikan itu, ya, jangan sampai kita terjerumus. Nah, yadfa'uhu al-'abdu mubasharatan bil barahin adalah ala ibtalihi. Seyogianya kita memperhatikan segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, ya. Dan segala sesuatu, ya, yang akan menghancurkan keimanan. Wa isbat didduhu, dan berusaha untuk mengkokohkan lawan dari itu semuanya. Wa huwa al-haq alladhi laisa ba'dahu illa ad-dhalal, yaitu memperkuat al-haq, memperkuat ilmu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, ya, dan juga kalam-kalamnya. Alladzi laisa ba'dahu illa dhalal, yang itu, ya, tidak akan, ya, ada setelahnya kecuali apa? Kebatilan. Wa bita'awudz billah wa bita'awudzi billahi minasyaitan alladzi yadfa'u ilal qulub, ya, fitanus syubha. Ya. Dan dengan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, itu akan menangkal dari hati fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat. Ya. Wa fitanus syahawat, dan juga fitnah syahawat. Liyuzalzila imanuhum, yang akan bisa menggelincirkan keimanan mereka. Wa yuqiyuhum bi anwa'il ma'asi, ya, dan akan menjerumuskan mereka kepada bentuk-bentuk kemaksiatan apapun itu. Fabis sabr wal yaqin, maka dengan kesabaran dan keyakinan, yanalul abdu as-salamata, seorang hamba akan mendapatkan keselamatan minal fitanis syahwat wa min fitanis syubuhat, baik itu dari fitnah syahwat ataupun fitnah syubuhat, dari ujian syahwat atau ujian syubuhat. Nah, dalam hadis ini ujian apa? Ujian syubuhat. Ya, dalam hadis ini bentuk ujian syubuhat. Nah, tentunya itu harus dengan kesabaran dan keyakinan. Apa bentuk kesabarannya? Bentuk kesabarannya, ya, kita berhenti. Ya, sabar, jangan melanjutkan. Ya. Wal yakin, dan dengan keyakinan. Ta'awudz kepada Allah, dialah yang akan memberikan pertolongan. Ya. Taib. Dan dengan munculkan keimanan lawan dari, ya, yang kita bicarakan tadi. Walhamdulillah, wallahul muwaffiqul hafiz. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Walhamdulillah, selesai dari pembahasan hadis yang ke-8. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.